بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد kita melangkah pada bab yang kedua dari kitab Tauhid insyaallah taala pada malam hari ini bertepatan hari Ahad 5 Jumadil Ula 14 Februari. Jika dirasa perlu maka diberikan penanggalan untuk kita mengetahui nantinya bahwa kita pernah belajar kitab Tauhid bab ini pada waktu ini. Setidaknya untuk kita menakar sudah sekian lama, sudah berapa waktu kita mempelajari bab tersebut. Demikian diupayakan agar menertibkan dari pelajaran demi pelajaran yang kita lakukan. Kita baca saya bacakan terlebih dahulu judul atau bab yang disebutkan dan kemudian matannya. Matan secara keseluruhan. Babun fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub wa qaulullah ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin al-ayah an 'ubadah ibn shamit radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عجبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu wal Tirmidhi wa hassanahu an Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu ta'ala ya ibn Adam law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Demikian kelengkapan matan pada bab kedua ini. Bab kedua tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub. Fadlut tauhid maknanya adalah keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minad dhunub. Dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa, atau dengan kata lain dosa-dosa yang terhapus karena sebab tauhid. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus karenanya, karena sebab seseorang telah bertauhid menjadi sebab terampunkan dosa-dosanya. Dengan itu menunjukkan bagaimana mulianya kedudukan tauhid. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarahnya sebagai muqaddimah, sabaqa an dzakara al-muallif rahimahullah kitab at-tauhid ay wujub at-tauhid, bahwa telah berlalu sebelumnya disebutkan oleh penulis, yakni maksudnya Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tentang kitab at-tauhid, tentang tauhid sebagaimana telah kita tahu judulnya, yakni adalah haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah, yang di situ menjelaskan tentang wujubut tauhid, kewajiban bagi setiap diri untuk bertauhid. Wa annahu la budda minhu, yang mana sudah menjadi keharusan yang harus, yang tidak bisa ditawar lagi bagi setiap hamba Allah yang menginginkan keselamatan, wajib bertauhid dengan sebenar-benarnya selama dia di dunia. Wa anna ma'na qawluhu ta'ala, dan tentang firman Allah Jalla wa'ala pada surat Adz-Dzariyat, tepatnya ayat ke-56 yang telah berlalu penjelasannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka bertauhid, agar mereka beribadah, maknanya bertauhid. Annal ibadah la tasihhu illa bitauhid, bahwa yang namanya ibadah tidaklah dikatakan sah atau benar melainkan dengan dasar tauhid. Artinya ibadah seseorang kan bisa diterima oleh Allah ketika tauhidnya telah benar. Sebaliknya tidak mungkin ibadah akan diterima oleh Allah ketika iman hamba atau ketauhidannya masih carut marut, adanya ternodai dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Maka sekalipun dia beribadah, salat, zakat, puasa, haji dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, tapi tauhidnya masih ada celah yang di sana akan menodai dan mengotori tauhid, maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu Allah sudah ingatkan bukan hanya kepada hamba secara keumumannya, tetapi secara khusus Allah ingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, jika engkau hai Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna, niscaya akan musnahlah, batallah amaluka, amalanmu. Yang diingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak akan mungkin beliau akan melakukan sedikit pun. Tetapi khitab atau redaksi tadi Allah tujukan kepada beliau untuk mengingatkan kepada umatnya, jangan sekali-kali dia menodai tauhidnya, yang akan berakibat ibadahnya akan tertolak. Wa huna dzakaral muallif fadlat tauhid, maka di sini penulis rahimahullah membahas tentang fadlat tauhid, tentang keutamaan tauhid. Maka urutannya bab yang lalu tentang kewajiban bertauhid, maka pada bab ini bagaimana keutamaan tauhid. Wala yalzam min thubutil fadl lisyai an yakuna ghaira wajib, dan tidak mengharuskan dari kepastian keutamaan sesuatu berarti perkara itu tidaklah wajib. 6. Bal al-fadl min nataijihi wa atharih, bahkan keutamaan tadi adalah merupakan hasil, merupakan buah dari amalan tersebut, dari amalan tauhid. Artinya, jika tidak disebutkan tentang keutamaannya, tetap bagi hamba mengharuskan untuk bertauhid. Akan tetapi dengan kemurahan dan rahmatnya Allah, apabila seseorang mau berusaha meniti jalan untuk bertauhid secara benar, maka padanya fadilah, padanya keutamaan. 6. Di mana keutamaannya nanti akan disebut, salah satunya yukaffir ad-dunub, bisa menghapuskan dosa-dosa yang lainnya. Maka sedemikian besar keutamaan tauhid, sampai-sampai yukaffir min ad-dunub, bisa menghapuskan dosa-dosa yang lainnya. Wa min dalika salatul jamaah, thabata fadluha biqaulih sallallahu alaihi wasallam, dan dari itu ketahuilah bahwa salat jamaah yang telah ditetapkan keutamaannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fadli bisab'i wa ishrina darajah, muttafaqun alaih. Hadith yang saya menyebutkan bahwa salat jamaah itu afdal, adalah lebih utama, min salatil fadli, dibandingkan salat fadli, yang maknanya adalah salat sendirian. Min salatil fadli, yakni maksudnya dari salat sendirian. Berapa nilai keutamaannya? Bisab'in wa ishrina darajah, senilai 27 derajat. Dari lafaz hadis ini kita bisa menilai bahwa bagaimana keutamaan fadilah salat jamaah. Maka maksud Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh tadi, la yalzam min thubutil fadl fiha an takuna ghairu wajibah. 6. Bahwa penetapan keutamaan dalam salat jamaah itu tidak diharuskan jika dia tidak wajib. Maka karena perkara itu wajib, sehingga padanya Allah berikan nilai keutamaan sebagai bentuk motivasi agar hamba tadi berusaha setiap sholat lima waktu untuk dilakukan berjamaah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berikan nilai tersendiri, nilai yang besar ketika hamba tadi mau menjaganya, mau melakukannya. Idh inna tauhid aujabul wajibat. Sebab tauhid adalah merupakan kewajiban yang paling wajib dari perkara-perkara din yang lainnya. Aujabul wajibat, perkara yang paling wajib. Wala tuqbal a'mal illa bih, sehingga sampai tidaklah diterima amalan-amalan ibadah apapun illa bihi, kecuali dengannya, dengan tauhid. Maka sungguh betapa pentingnya setiap hamba mempelajari tauhid. Dan itu dikatakan sebagai tanda husnul khatimah, tanda mati yang baik, ketika hamba selama hidupnya terus-menerus mengupas, mengkaji masalah tauhid. Nah, di samping tentunya mempelajari perkara yang lain, tidak tersisihkan untuk selalu diingatkan dengan tauhid, dengan tauhid, dengan tauhid. Nah, yang dikhawatirkan ketika tidak diingatkan atau lupa, tidaklah dibahas, maka dikhawatirkan akan terjangkiti. Nah, cepat ataupun lambat perkara-perkara yang akan meruntuhkan atau melemahkan ketauhidannya. Sehingga oleh karenanya di Saudi ini menjadi kurikulum yang wajib dari mulai tingkatan sekolah dasar sampai kuliah, dan di majelis-majelis para ulama pun tidak lepas dari kajian kitab tauhid, walaupun di sana dipelajari kitab-kitab pembahasan yang lainnya. Sebagaimana yang saya saksikan sendiri, yang saya lakukan adalah ketika belajar dengan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di masjid beliau di Hayyul Malaz, di daerah Malaz, di kota Riyadh. Nah, ada pembahasan-pembahasan kitab yang lainnya, tetapi kitab Tauhid, kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini, tidak lepas terus dikaji dan dibahas. Bab demi bab. Bab pertama, terus bab kedua, terus sampai terakhir. Selesai, nanti diulang lagi. Selesai, nanti diulang lagi. Entah kapan selesainya, yang jelas begitu selesai, kemudian diulang lagi. Menunjukkan untuk mengingatkan terhadap perkara tauhid. Demikian pula pada majelisnya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Naam, Syekh bin Baz rahimahullah, padanya dars, naam, kajian rutin di Masjid Jami' Turki di Riyadh, dari mulai ba'dal fajar sampai kira-kira sekitar pukul 8 pagi. Nah, pembahasan kitab ini terus. Nah, diambil waktu 20 menit pembahasan Syarh Sunnah. Berikutnya kemudian Sahih Bukhari. Berikutnya kemudian Sunan Abi Daud. Berikutnya juga Kitab Tauhid. Dalam satu pertemuan, ba'dal fajar sampai sekitar pukul 8 pagi. Nah, dari bukti tadi menunjukkan Kitab Tauhid tidak tersisihkan. Maka jangan ada rasa bosan untuk mempelajari tauhid. Nah, sudah sepantasnya bagi kita lebih takut lagi. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir dan takut kalau-kalau dirinya, nah, dan juga anak keturunannya terjatuh kepada penyimpangan tauhid. Rabbi wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Naam. Dari peribadatan kepada selain Allah. Beliau yang dikatakan bapak ketauhidan itu pun merasa khawatir kalau-kalau terjatuh kepada penyimpangan tauhid. Maka tentunya kita, enam, siapa beliau dan siapa kita, yang kita banyak kelalaian, enam, sehingga sudah sepantasnya lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mempelajarinya. Wala yataqarrab al-abdu ila rabbihi illa bih. Gimana tadi telah dikatakan, tidaklah diterima amalan kecuali dengan tauhid, dan tidaklah hamba mendekatkan diri kepada Allah illa bih, kecuali dengan tauhid. Yakni seluruh ibadah, bentuk yang amalan yang kita lakukan dalam ibadah, tujuannya adalah yataqarrab ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Kita jalankan perintah ini, kita jauhi larangan ini, semua adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Karena Allah lah yang menetapkan perintah, karena Allah lah yang menetapkan larangan. Kita diperintah untuk mentaati perintahnya dan dilarang untuk, dan diperintah untuk menjauhi setiap larangannya. Salat kita lakukan dalam bentuk yataqarrab ilallah, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Puasa demikian pula. Zakat, haji, semua adalah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Tidaklah mungkin dilakukan kecuali dengan dasar tauhid. Maka dari judul yang diletakkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, padanya dua masalah atau dua perkara. Al-awwal bayanu fadli tauhid. Yang pertama adalah penjelasan tentang keutamaan tauhid. Tersebut pada judul Fadlut Tauhid. Atsani, perkara yang kedua, bayan ma yukaffiruhu minad dzunub. Seterusnya dari judul disebutkan wa dan ma yukaffiru minad dzunub. Terhapusnya dosa-dosa disebabkan karena tauhid. Maka perkara yang kedua adanya penjelasan bahwa dosa-dosa terhapus dengan sebab tauhid. Maka kalau ingin terhapus dosa, terus menerus mengoreksi kepada tauhid kita. Li'anna min athari fadli tauhid takfirud dzunub. Karena dampak dari keutamaan tauhid bisa menghapus dosa-dosa kita. Sehingga berfungsi sebagai kafarah, penghapus dosa. 6. Wa min fawaid tauhid. Termasuk juga dari keutamaan tauhid. Annahu akbar di'amah lirraghbati fit ta'ah. Di antara faedahnya juga bahwa tauhid merupakan di'amah, pendorong. Pendorong paling besar lirraghbati fit ta'ah, untuk melakukan ketaatan. Li'annal muwahhida ya'malu lillah subhanahu wa ta'ala. Karena pasti orang yang bertauhid atau tauhidnya benar, dia akan beramal adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengerti tauhid. Sehingga amalan apapun dalam bentuk ketaatan pasti dia maksudkan lillahi ta'ala. Wa alaihi fahuwa ya'lam sirran wa alaniyah. Dan dengan itu dia tahu. Dan dengan itu Allah Jalla wa'ala tahu sirran wa'alaniyah, hamba tadi mengamalkannya secara tersembunyi, tidak ada yang tahu, maupun alaniyah, maupun hamba tadi melakukannya terang-terangan. Dia tidaklah mempedulikan, karena dia memang lakukan karena Allah. Amma ghairul muwahhid, sedangkan bagi orang yang tidak bertauhid atau tauhidnya tidak lurus, kal murai mathalan, sebagai contoh adalah orang yang berbuat amalan karena riya, fa innahu yatasaddaq wa yusalli, di mana dia melakukan mengeluarkan sedekah, dia salat, wa yadhkurullah, dan dia berzikir kepada Allah. Idza kana indahu man yarahu faqat, di mana dia akan lakukan itu tadi kalau ada yang melihatnya. Kalau ada yang melihatnya saja. Kalau tidak, maka dia bermalas-malasan. 6. Dia tidak lakukan itu karena memang maksud dia berbuat tadi bukan karena Allah. Dan itu salah satu sifat dari munafiqin. 6. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka lakukan itu dengan dalam maksud riya dan tidaklah mengingat Allah kecuali sangatlah sedikit sekali. Wa li hadza qala ba'du salaf, maka oleh karena itu berkata sebagian ulama salaf, sebagian generasi salaf pendahulu kita yang mulia, inni la awaddu an ataqarraba ila Allahi bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Sungguh, 6. Aku ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah, ataqarraba ila Allah bi ta'atin, dalam bentuk ketaatan, la ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Aku ingin melakukan bentuk ketaatan kepada Allah, kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Jalla wa'ala saja. Ini ungkapan sebagian ulama salaf untuk mengajari kita ikhlas dalam beribadah. Bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia. Menunjukkan kefahaman dia kepada tauhid. Nah. Maka faedah yang pertama tadi, seorang terpacu untuk berbuat ketaatan adalah dengan sebab dia bertauhid. Maka sekali lagi kembali, kalau seseorang ingin taat sebenarnya kepada Allah, perbaiki, luruskan, terus koreksi ketauhidannya, sehingga dengan itu memacu dirinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. 6. Faedah yang kedua, annal muwahhidin lahum al-amnu wahum muhtadun, bahwa bagi orang yang bertauhid mereka akan dapatkan keamanan dan mereka dalam keadaan muhtadun, dalam keadaan diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Faedah ini terambil dari salah satu ayat Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah bertauhid dengan benar, walam yalbisu, yang ditafsirkan lam yakhlitu, yakni tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah diberikan keamanan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menafsirkan bidzulmin. Az-zulmu, kedzaliman di sini ma yuqabilul iman, yang berlawanan dengan iman. Ma yuqabilul iman, yang berlawanan dengan iman. Apa yang berlawanan dengan iman? Wa huwa asyirku, yakni kesyirikan. Lawan dari iman, yakni kesyirikan. Sehingga kedzaliman di ayat itu bukan sekedar kedzaliman kecil, tetapi adalah kedzaliman yang besar. Sehingga ketika kita mungkin memaknai ayat tadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman yang besar. Apa kedzaliman yang besar? Adalah kesyirikan. Atau kita langsung sebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah akan mendapatkan keamanan. Maka adzulmu di sini bukan sekedar zulm biasa atau yang kecil, yang nanti akan kita tahu jenis-jenis kedzaliman setelah ini, melainkan kedzaliman di situ adalah lawan dari keimanan, yakni kesyirikan. Bukti itu, kita bisa menafsirkan kedzaliman tadi dengan kesyirikan dengan bukti, dengan dalil. Walamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat itu turun, surat Al-An'am 82 tadi, syaqqa dhalika ala sahabah, membikin berat, terlalu berat bagi para sahabah. Masa orang sudah bertauhid, kok kemudian ketika tercampuri kedzaliman, kedzaliman sekecil apapun kemudian terancam untuk tidak mendapatkan keamanan. Siapa yang selamat? Siapa yang bisa terselamatkan dari bentuk kedzaliman? Kalau bukan kedzaliman kepada Allah, paling tidak dia zalim kepada dirinya sendiri, berarti sudah termasuk pada ayat itu. Terasa berat, terganjal para sahabat dengan turunnya ayat tadi, ingin tahu bagaimana penafsiran sesungguhnya. Maka mereka menyatakan, qalu ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah, siapa di antara kita, ayyuna, siapa di antara kita lam yadhlim nafsah, yang tidak pernah mendzalimi dirinya. Pasti setiap diri setidaknya pernah mendzalimi dirinya. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi luruskan, fahamkan kepada mereka, laisal amru, bukanlah perkara yang dimaksud, kama tadhunnun, sebagaimana yang kamu sangka, yang kalian sangka. Innamal muradu bihi asyirku, ketahuilah sesungguhnya maksud kedzaliman tadi adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawlir rajul as-salih, yakni Luqman, tidakkah kalian pernah dengar kepada perkataan hamba yang saleh, yakni yang dimaksudkan adalah Luqman alaihi salam, ketika memberikan nasihat kepada putranya. Salah satu nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, Janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian di akhir ayat itu dikatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka kezaliman yang besar adalah kesyirikan. Setelah Rasul sampaikan itu, maka fahamlah, tenanglah para sahabat. Nam, karena mereka bisa memahami ayat itu dengan apa yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya mereka terselamatkan dari kedzaliman yang besar tadi, sehingga mereka berharap untuk digolongkan hamba-hamba yang mendapatkan keamanan. Wadzulmu anwa'un. Maka kedzaliman, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terdiri dari beberapa jenis. Adzlamud dzulma. Adzlamud dzulm. Sebesar-besar kedzaliman. Berarti menunjukkan kedzaliman itu bertingkat-tingkat. Maka yang paling zalim, yang kedzaliman yang paling besar, wa huwa asyirku fi haqqillah, yakni melakukan bentuk kesyirikan terkait dengan haknya Allah. 6. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, zulmul insan nafsahu, bahwa kedzaliman manusia yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Fala yu'tiha haqqaha, sehingga dia tidak berikan hak yang semestinya. Mithlu, sebagai contoh kata beliau, an yasuma fala yuftir. Dia puasa tapi tidak buka, tidak berbuka. Maka itu bentuk kezaliman. Naam. Wa yaqumu fala yanam. Dia salat qiyamul lail semalaman suntuk, fala yanam, dia tidak tidur. Maka zalim terhadap dirinya. Ada waktunya dia beribadah kepada Allah, ada waktunya dia beristirahat, ada waktunya dia untuk istrinya, ada waktunya dia untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya, masing-masing pada tempatnya. Nah, maka zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Maka ketika seseorang tidak menempatkan pada haknya, seperti contoh-contoh tadi, maka tergolong perbuatan zalim. Tapi bukan zalim jenis yang pertama tadi. Yang ketiga, zulmul insan ghairahu. Seorang mendzalimi orang lain. Mithlu an yata'adda ala syakhsin. Seperti melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Bidharbi awil qatli aw akhdhi mal aw ma ashbaha dhalik. Baik itu dalam bentuk memukul, atau al-qatl membunuh, atau akhdhu mal merampas harta orang lain, aw ma ashbaha dhalik, atau yang semisal dengan itu. Maka dia mendzalimi kepada yang lain. Fahamlah kita dari jenis-jenis kedzaliman. Adzlamud dzulm, dzulmul insan nafsahu, dzulmul insan ghairahu. Idan tafa'ad dzulmu hasalal aman. Maka kalau begitu, apabila seseorang itu tidak ada kedzaliman, dia tidak melakukan bentuk kezaliman, hasalal amnu, maka dengan itu dia mendapatkan keamanan. Ya apa tidak? Nah. Lakin, hal huwa amnun kamil? Akan tetapi kata Syekh, apakah berarti dia mendapatkan keamanan yang sempurna? Al-jawab, jawabannya adalah innahu in kana al-iman kamilan lam yukhalithu ma'siyah fal amnu amnun mutlak ay kamilun. Bahwa seseorang jika imannya sempurna, tidak tercampuri sedikit pun dengan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang mutlak. Keamanan mutlak itu dengan arti lain keamanan yang kamil, keamanan yang sempurna. Tapi jika iman, wa idza kana al-iman mutlaqal iman ghairu kamil, maka jika keimanannya tidak sempurna, falahu mutlaqul aman, maka berarti dia dikatakan mutlaqul aman. Perhatikan dengan seksama, ada dua istilah yang berbeda yang sesungguhnya di balik. Yang pertama amnun mutlak, yang kedua mutlakul aman. Sepintas hanya dibalik saja, tapi dari sisi arti perlu kita pahami dengan seksama. Yang pertama tadi amnun mutlak, keamanan yang mutlak, yang sempurna. Sedangkan yang kedua mutlakul aman, artinya keamanan yang berkurang. Bisa dibedakan? Nah, mutlakul aman berarti keamanan yang berkurang. Mithalu dzalik, sebagai contoh kata beliau, murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia aminun minal khulud finnar. Berarti dia aman dari kekekalan di dalam neraka. Demikian prinsip ahli sunnah bahwa pelaku dosa besar dia dimasukkan neraka tetapi tidak kekal. Nah, yang satu saat bisa dimentaskan dari neraka untuk dimasukkan ke dalam jannah dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Wa ghairu amin minal adab. Tapi walaupun dia tidak kekal, tapi dia tetap dapat azab. Mendapatkan azab sesuai dengan dosanya, dosa besar yang telah dia lakukan selain kesyirikan. Bal huwa tahtal masyiah, bahkan dia di bawah kehendak Allah. Nah, di bawah kehendak Allah, yang artinya apa? Jika Allah akan ampuni, akan diampuni dosa besar yang telah dia lakukan tadi. Jika Allah tidak berkenan untuk mengampuni, maka tetap dia tidak diampuni. Maka ini dinamakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Nah, waktu isya telah masuk, diberikan tanda penjelasannya sampai di situ supaya tidak lupa atau saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.